أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلون وتوي إكله إكي إكو فصل سوي من كان مع دابة أو دواء Tawisa pamaniku ana yang maniku tetap sumertane dabatin hewan sewiji. Au dawab atawa pirang-pirang hewan. Domina itlava maka ketempuhan yang meningarusa kedabah nafsan ingawak-awakan wa malan lan harta laylan wa nahar ing dalem bengi wa nahar lan awak walau balat lan lamuyuhi adabah awrosat atawangi si adab yutorikin ing dalam dadalan fatalifa bihi narsun maka rusak bihi kalawan sebab baol opo narsun awak-awak awmalun atau harta fala domana maka ora ketempuhan iku wa yatarizu amala yutadulan ngaraksa ya si wong wong roki buddab lan ngaraksa ya wong wong roki buddab amala yutadu saking barangkang ora den adatakan dia karok din syedidin kaya nakal kang sengit fi wahalin ing dalam cipu bain khalafa maka lamun yulayani ya si wong domina maka ketempuhan ya si wong mata wallada minu ing barang kang narima ma sakin mana yang tadi wa man habilalan utai sabang maniku nanggung ya siman hatoban ing kayu bakar ala lohri ingata segegeri man au bahimatin atawa raja kaya fahakka maka narajang ya siman bahaka maka narajang yasiman binaan ing adegan fasakoto maka logger ya bina domina maka ketempuhan ya man wa inda khulalan namun manjing yasiman saukon ing pasar fatalifa bihi nafsun maka rusak bihi kalawan sebab manapa awak-awakan awmalun atau harta domina maka ketempuhan ya siman inkana zihamun lamun tinemu opo zihamun dedesek fa ilam yakun maka lamun ora tinemu ya zihamu atamazzaqo lan narima soek opo saubun dodot pala pala otoma illa sauba amangin dodote wongkang buta illa sauba amangin dodote wongkang buta wa mustadbiron lan wong kang wa mustadbiril bahimah lan wong kang mundur bahimah payajibu maka wajib opo tanbihu ngeri ngene ing Usoni dinaya pasal terek nerangkan tentang perusakan anu dirusak ku hewan, anu dirusak ku sato. Jelema Zaid misalna naik kebo. Oh, kebo di Bandung ngamuning. Di dia mah kebo. Mun dipoto munding nu di Bandung jeung kebo nu di aku. Kos itu kene beda ngaran doang. Jeung mun di kampung Melayu kerbau. Beda ngaran. Eta-eta Zaid naik kebo, kemudian kebo tersebut lompat. Ai lompat nabraki Umar. Pae. Eta Ki Umar katabrak kebo pae. Teu pira ngan kadedetkeun dadana doang. Ya Allah, ya Rabbi, ya baiklah. Masya Allah karim. Ta'i kumaha yeki Zaid anu numpa kebo atawa sapi atawa onta, kemudian nabrak kaki Umar. Baik Ki Umar, mankana ma'adabati Zaid anu keur numpa kuda munding sapi naon bae, kemudian ngarusak si mundingna napsan kaki Umar pae nya na ya domina katempuha tu katempuh atawa di tengah-tengah kerumunan hewan baheula mah lamun ti serang ka dieu disebutna teh lain kahar lain sado nu mawa awit teh naon ngaran. Ada sarosok jiwanya. Pemain gerobak burun. Nah, cantelkeun we hiji teh ti serang ka dieu ka Tangerang teh ya. Ngeungkeuy. Teh ngeungkeuy. Eta keur cariti di negara urang. Tapi lamun di Mekah mah kan onta, Mekah Madinah. Eta Mekah Madinah teh lain naik mobil onta. Jamaah haji dipuat-puatkeun di onta di sekedup. Sekali berangkat teh 100 onta. Aya nu 200 onta terus we kumaha rombongan-rombonganna. Eta rombongan. Nah. Ieu sapi anu eukeur ngeungkeuy mah gerobak atawa eukeur diajar, sapi teh kan diajar, hiji belakatun hiji kenca. Tah eta diajar ngaranna supaya bisa lompat dan supaya akur supaya gagah. Sapi ge diajar, kuda ge diajar, aye jelema teh diajar. Blon. Mantek teh kudu diajar heula, kumaha coh salat nu bagus. Jadi ajar di pondok pesantren makan. Nyana teh kumaha nangtungna rukuna itidalna sujudna geus diajar heula. Nah, engkeun akan bagus sorangan. Kos kuda. Kuda ge kos kitu dibawa di sisi atawa dituntun di tukang. Nah, eta ngaranna keur diajar. Nah, kemudian Zaid anu eukeur di kerumunan kuda atawa munding atawa sapi ternyata ngarusak nabrak jelema misalnya paeh domina katempuhan. Ya Allah ya Rabbi. Zain naik sapi kemudian sapi nabrak motor. Sapi nabrak motor motor rusak rek peting rek berang katempuhan sapi nu naik sapi na katempuhan tek sapi lamun ditumpakan kurang nyana culak-cilik sapi culak-cilik lamun ditumpakan teh ngomong sebenarnya hei aing mah lain jang tumpakaneun sia aing mah jang nyawah, jang ngagaru, aing mah lain ditumpakan ngomong sebenarnya nu lain parantina ngomong. Kebo sarua ngomong. Dalamun kuda tadi pake Maluku ngomongnya enggak. Kuda dipake Maluku, woi, kira-kira aing lain parantina ge. Wede. Siramong konon. Kuda. Tanya kurang saking di sira, kronjong. Pantes saya jawane ora bagus. Ya wis mengkene lah, mengkene sirama. Tak eta. Iki kudu saparanti saparanti. Kuda tekan munding garu Maluku sapi gitu kene paling banter sapi make naik gorobag. Bisa mau gorobag tuh salah. Tah kuari. Ieu kuda ditumpakan kemudian nabrak jelema nu katabrakna pae katempuhan nu naik kudana. Kuda ditumpakan kemudian nabrak sepeda atawa motor atawa mobil. Naon anu rusak baik spiona, kacana, lawangna, panto dan lain sebagainya katempuhan nu naikna. Masya Allah, geus dijelaskeun teh si Ade. Urang si Ade. Ege baheula mah Abah Haji Mahali. Abah Haji Mahali teh urang Pasar Kemis. Guru Abah. Abah teh ya, boga guru ngaji alip-alipan mengeja ngaranna Abah Haji Mahali. Di makam kena didinya bareng jeung Abah wasiat baheula. Kula lamun maot hayang ngahiji jeung Kiai jeung Haji makamna geus kana mah maot da teu heula dimakamkeun lah di dinya aya tah kuburan guru Abah ngaku jasa mah ka guru ngeja kuari mah pan guru ngeja teh pokona nya anak bae deg-deg nganyang-nyana ngaji ka aing geus tadi aku padahal mah bisa maca kitab, bisa maca Quran teh ngeja. Tah ya Abah Haji Mahali mah baheula teh sok meulian kuda. Tilok meuli kuda nu lintun nu kuru dibeli. Batur bae lamun meuli kuda teh nu lalintu nyana nu kuru. Nu kuru nyana mah. Tah paraban punya tapi lakuna mahal. Kumaha kamahalanna kan naik kahar di Pasar Kemis ka Tangerang nyana naik kahar naik sado kahar asal eueuh jelema lalaunan launa tu kuru aranna ge tapi lamun di nu jelema loba jelema tadi gelam sok aja lemah oh ti dieu kene ti memeh gelam teh Gusti pecutan wah kenceng jasa oh parah jasa engke laun deui mun eueuh jelema. Kita pas diledug teh sok loba jelema di nyarubuk dekat-dekat guru. Eta tenar weh, udah Haji Mahali mah kenceng jasa cicing. Tah, jual mahal. Eta pake taktiknya nang. Pake taktik eta mah. Salahun aya nu nawar teh. Bana kuda nu kamari teh. Ieu, ya leutik jadi kuda nu mah. Tu leutik ke kudana barang coba. Masya Allah, itulah ditawar mahal nih sebabnya. Nah, makos gitu, baju lemah menyantai mah, nyantai asal baju lemah mah itu menang ayah dua anti luar. Syak, buh, kayak udah jelema laun deh. Jadi tenar, buh kuda Haji Mahali gua gajah, kajen kuru tapi lompat nak kencang. Dah, itu juga yang dikubatur lah. Eta ge kudu meuli ge kitu deui kuda teh asal geus jelema lalaunan bae. Kalau mun loba jelema nya geus giat sorangan. Asal loba jelema bae geus kenceng sorangan. Eta kudana eta dipagahana baheula kos kitu. Kudana dipagahana kos kitu. Masyaallah. Jelema ge asal loba jelema bae haju muringkak bae kitu anda. Namun loba jelema aja selesu bae kitu. Aya bae jelema na. Eta didikan baheula eta kos kitu. Asal loba jelema bae bangun kusuh bisa teh pencak. Utek teh. Eueuh jelema bae atuh geus ditajongan ge ku pamajikan suka nangkis henteu. Emang dididiknya seperti gitu. daripada ulah salah ngadidik. Sehingga eta didikan teh lain lalagan kabawa terus. Mentek santri salafiyah mah kadendeuna luca lece di pondokna teh setahun, dua tahun, lima tahun, genep tahun, tujuh. Balik ka imah teh kadeuleuna biasa-biasa bae. Biasa bae. Artinya biasa bae wayah ulin-ulin anu teu kabeneran menyeneng ngaji na tu wayah gaul-gaul tapi deuleukeun ka tungtungna keneh set bae budak ieu masjid bangun anu ngarumat mulai di rumah imama dan lain sebut eta lantaran didikan pondok pesantren mah kajunting ka mamana hatena hate masjid masyaallah karim hatena hate masjid. Jadi coba gue, belum orang mau pesantrenkan anak kayak yayasan, atena hante administrasi. Nah iya mah gue kosin itu maka dengan kamu mana gue. Dididik di pondok pesantren modern, jago, jago. Bahasa Inggris bisa, Arab mah ngomong, pokoknya mah. Bahasa orang hebat, tapi hante-hante administrasi. Temenang mena naon, haju capet baik. Administrasi. Tapi pondok pesantren salafiyah kajentin badigul badigul ku bagai hati nah hati masih deku matu matak lo bakas masjid nulengit pendamping lah sama kosiak ta masya Allah beda diciptakan hati ternyata hati musola hati masjid hati majlis taklim hese hese teteh nah ainu pinter mah atuh ambalaya ku ari ge. Menteri palalinter jasa, gubernur palalinter jasa, bupati palalinter jasa. Bahkan lain sakadar pinter bupati ge, aya anu jebolan kiai jadi bupati lantaran hatena hate administrasi. Atuh hese bae. Hese tah, ieu urang diciptakeun manusia-manusia anu hatena hate masjid. Hese tah Gus. Masya Allah. Matakan ginda binyaritakan loba jelema anu kumpul babarengan jeung manusia diuk bareng, lempang bareng, seri bareng tapi hatena hate langit, hatena hate akhirat ilah nu hese anu manusia na biasa wayah dahar-dahar, wayah nginum-nginum wayah diuk bareng, lempang bareng tapi ternyata kolbuhu bisama hatena di langit ya nek berhati akhirat ialah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala barunya wayah dahar, wayah nginum biasa, tapi hatena hate akhirat ngegeser hatena ieu mah urang kadanan cara wali Allah ieu mah urang hatena hate masjid beulana masyaallah di mana bae ingetna ka masjid bae masyaallah rajulun qalbuhu hate lalaki hatena adalah mu'allakun bil masajid digantungkan di masjid. Ya tanu hese ge. Untuk jelema na mah di luar tapi hatena ngagantung bae di masjid. Paeh tamat. Qalbu mu'allakun bil masajid. Hate masjid. Keur di mana bae neuleuhan jembe jam sabaraya biasa salat. Jembe sabaraya. Ieu mah pan urang di jero masjid ge neuleuh jam hayang geura kaluar. Di majelis bae di masjid neuleuhan bae. Ya. Angelamat cekena da. Ta'ata qalbuhu mu'allakun bil wasad. Nah, ya Haji Wali ngadidik kuda seperti kos gitu. Dibelian kuda kuru bahkan kuda kering murah. Haju dikombong di paraban di bersihan di roskam. Geus bisa lempang diajar lempang terus cara magahana ngajarna seperti kitu karunyaeun ka kuda di nu sepi lalaunan sadaekna nyana asal di nu rame wah geus dipecutan cia cia bu asal datang ka gelam we ka dulu tak kuda Haji Mahali nyingkir kabeh jelema awas awas ayam kecep oh cepetnya saya mau kuda. Ya datang deh kalau dukus itu kayak, wah, oh, ngeramete di gelam saya jelema tadi di doyong saya tik di ledung, baheula teh kos kitu tah. Negara, negara seputar Jati Pasar Kemis gak di, dah pasar gak nomor disebut Pasar Kemis, masarna Kemis jeung Senen. Sakitu doang. Kuari mah masar unggal poe, di samping unggal poe beurang peuting, peuting deuk jam sabare, waktu hees. Pake neangan dunia baik kabeh. Masya Allah, mantak kurang baduy mambungan ke Jakarta. emang mau ke Jakarta ke orang Badu. Emang gue naon iraha rees ke orang Jakarta. Saya kira banyak orang Jakarta kabeh. Badu yang ngerena lagi. Tengah yang ngayang aja ke Jakarta. Nah naon. Tidak ke rees orang Jakarta. Karena ruat biasa. Baduy, baduy. Masya Allah. Emang orang lamun ngadegin baduy sekapa gak suka yang seri. Tapi bener jana mah. Bener jasa. Kita naik motor embung aja lah. Embung kita naik motor teh. Iya, ibaratnya embung naik motor. Uyuhan orang Tangerang karena ruat jasa. Dipaksa aja kita naik motor, naik. Atau langsung tekuatin suku naik. Tidak pakai sendal, pan kena kenal pot. Ayo keren aja lah. Nggak saya ibarat tekuacek aja lah. Darah ria bakar ruat amat dakwih. Pakai sendal tilok, aju nincek setep ente, aju langsung ke kenal pot dan on anak tu, baduy ngaran lagi. Ya Allah, ya Allah. Entah jangan memang disgidek baik ke orang Tangerang, orang Serang nung narek motor, hei karuat jasa dia. Hei, ya tu pakai cara, duy. Dasar baduy. Nah ya. Geus berarti jelema anu naik kendaraan, hewan di dieu mah sarua kendaraan ge. Jelema ku ari naik motor, jelema ku ari naik mobil, kemudian nabrak hewan, komo nabrak jelema domina tetep bae ketempuhan. Masyaallah, karim kade. Walau balas bitorikin fatalifabihi nafsun falal domana lamun zaid naik kuda kemudian kuda nabrak jelema paeh katempuhan. Zaid naik kuda kemudian kuda nabrak motor nu naik na zaid katempuhan. Kuarimah Zaid naik kuda kemudian kuda naki di jalan. Kuda kiih di jalan. Nah, hasil daripada kiih di jalan aya jelema ti soredat tidak cai kiih kuda pae. Ya meureun mantak kitu ge kolot meureun. Tuh ge tanaga. Ya pantar si eta lah. Pala domana tetep teu kudu katempuhan atuh tama kuda mah kuda kiih di jalan nyana mah nyana di soledad na eta mah urusanana berbeda. Masya Allah. Walau rosat lamun kuda ngising bitorikin di jalan kemudian ayah jelma lempang di soledad falal doman tekudu ketempuhan sebab nyana lempang kunaon lain dula deh atuh deh ayah rawan bata kudu tungkul kena paculen gak sekurang karawang mah namun lempang ulah sok luak liat atuh deh lehelah kadinya sebab lawan jalan maparanti liwat kendaraan. Ai kendaraan teh kapan macem-macem nu liwat teh keur carita zaman baheula ya kuda ya sapi ya munding ya onta malah baheula mah kan aya khusus jalan ge ulah jalan kadinya teh mah jalan kebo aya khusus kebo ge boga jalan atuh lain jalan kareta bae kebo ge jalan boga jalan kebo teu daekeun teh kebo lamun lain kadinya eta baheula mah kos kitu patuh-patuhna kebo. Waktu jasa tak, masya Allah. Nyana malah mun dibumbung, lamun dituntun belain kaeta, nganeng baik ya. Nganeng hayang jalan akadi, jame kabehan tak salembur eta, lamun hendak menuju anu jalan akadinya, baik disebut jalan kebo. Diajak jalan mama nak mual daek kebo paling embungin jasa jalan galeng, embungin kebo mah temahi cek janai. Udah salah eta jalan kebo, ya Allah eta ku. Para ratu dah kebo bayar patuh bagelah, jelemak mah ditu patuh. Parah jasa leuwih ti kebo. Leuwih ti kebo atuh bae. Jalan mah sifatna umum, geus liwat macam-macam sapi teh, munding teh, kebo teh, domba teh, onta teh dan lain-lain sebagainya. Nah, kulantaran gitu atuh di jalan teh ya, macem-macem nuki hewan teh, nungising hewan teh. Geus ketika aya jelema lewat melalui jalan eta, kabeneran ti soledad hasil daripada kiih sapi, bunding atawa kuda atawa ngising oge. Haju potong leungeuna datang ka paeh misalna. Padahal domana teu kudu katempuhan. Kecuali lamun ditumpakan kudana. Nu katempuhan do numpakna. Seperti etalah. Iya deh, ieu kudu dicatet. Kumaha cenah kieu lamun aya embe, aju embena diabur. Aju ngadaharan tatangkalan. Saha teu nu katempuhan nu bogana tetep. Nu boga embe katempuhan lantaran embe teh kudu diangon. Cukup jangka naraka nyana ngencarkeun embe teh diangon. Ieu teh panetan sawah, sawah meunang ngabiayaan kemudian di papal ku munding ku sapi ku embe. Nah, kadang-kadang nu mapalna teh nu ngangonna ngaboros. Bahila makasih gitu ya tak? Ya Allah, ya Rabbi, nu ngangon tete, sungguh-sungguh ngaboros. Bahila ya tak, kos gitu. Lumayan ya tak, kalau tadi tobatan majang sanaraka naraka. Ih, ya Allah, ya Rabbi, nyaho-nyaho nuboga sawah na teka tungtung itu, mulai kedokan, ya Allah, isi sanu ngaboros. Biasanya nu mapal majang embe, warengana nuboga embe gesarua, lebih jahat malah, wah. Tak, ya, jadi lamun aya embe dikencarkeun datang ka mapal nu katempuhan nu boga embe. Nyalah walau balat sakali de lamun ki kuda aurasata tawangi sing bitorikin di jalan batali babi nafsun kemudian aya jelema ti soledad pae amalun atau ae jelema mawa sepeda atawa motor ku sebab nincak tai embe atawa tai kuda atawa tai munding ngagilek nyana langsung ka sisi tidak terkendali rusaklah mobil atawa motor fala domana teu kudu katempuhan ngan urang miceunan kokotor di jalan. Mersihan jalan guanjaranana luar biasa gedena. Guanjaranana imal totul adza fitariq ngalengit-ngalengitkeun pilara, kendala, cucuk misalna bensin, oli, hahalang-hahalang ieu ganjaranan langsung surga, dakhalal jannah. Imal totul adza fitariq kuari mah malah dijieunkeun polisi tidur. Doraka eta manfaatna. Jalan mah jalan paranti liwat. Jang hilir mudik kendaraan nu leumpang dan lain sebagainya untuk mengejar waktu. Nah, kuari neundeunan kendala. Pugu aya kendala cucuk, imal totul adza fitariq leungitkeun ganjaranana sorga. Kemudian gitu aya bensin di jalan, aya oli di jalan, lapuran. Urang keur leumpang aya oli di jalan, geus kopeah. Masyaallah sorban urang garnya geu. Maji, kuna da sorban aya karunya nu liwat. Kajen kula mah korban yeuh, korban naon? Korban sorban geus daripada geu nu liwat beus itu poleset kajen sorban kula. Hebat amat sorbanna geu nang maling yeuh mah. Aingan barahan, jelema kana nu barahan, nu batur. Nah, ieu sorangan teu lok barahan, bloon teh jelema. Atuh, geus kitu. Asal nyaba ka imah batur loba tah, oh punya dari tawaran. Hayu hayu, hayu ka imah nyana mah teu lok nawaran. Bajingan dong. Lah iyalah. Walau balat aurasat di tariqin fatalika bilafsur talifa bilafsur walau fala dhabal. Masih panjang kene. ويهترز والله أعلم بالصواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah iki iku fasal sawi. Man kana ma'dabbatin aw dawa tawi sapamaniku ana yang maniku tetap sumertane dabbatin hewan sawi aw dawa atawa domina itlava maka ketempuhan yang meningarusa kedabah nafsan ingawak-awakan wa malan lan harta laylan wa nahar indelembungi wa nahar lanawa walau balat lan lamuyu hiadabah aurosat atau ngisi hiadab yutorikin ing dalam dadalan fatalifa bihi narsun maka rusak bihi kalawan sebab baol opo narsun awak au malun atau harta fala domana maka ora ketempuhan iku wajib wa yatarizu amala yatadulan ngaraksa ya si wong wong roki buddhaba lan ngarek saya wong-wong roki bedabah amala yang tadu saking barangkang ora den adatakan yang karok din syedidin kaya ngakal kang sangat pahin khalafa maka lamun yulayani ya si wong domina maka ketempuhan ya si wong mata wallada minu ing barangkang narima ma sakima layung tadi wa man habilalan utai sabang maniku nanggung ya si man hatoban ing kayu bakar ala lohri atas segegere man au bahimatin atawa raja kaya fahakka maka narajang ya siman fahakka maka narajang ya siman binaan ing adegan fasakoto maka logor ya bina dominau maka ketempuhan ya man wa inda khulalan namun manjing ya si man saukon ing pasar fatalifa bihi nafsun maka rusak bihi kalawan sebab man apa awak-awakan awmalun atau harta domina maka ketempuhan ya si man inka nazihamun lamun tinemu opo zihamun tedesek fa ilam yakun maka lamun ora tinemu ya ziham wa tamazzaqo lan narima soek opo saubun dodot pala fala illa sauba amangin dodote wong kang buta illa sauba amangin dodote wong kang buta wa mustadbiron lan wong kang wa mustadbiril bahimah lan wong kang mundur bahimah payajibu maka wajib opo tandihu ngeri-ngeri ima musonib din dina ieu pasal teh rek nerangkeun tentang perusakan anu dirusak ku hewan, anu dirusak ku sato. Jelema Zaid misalna naik kebo. Oh, kebo di Bandung Muning. Di dia mah kebo. Mun dipoto munding nu di Bandung jeung kebo nu di aku. Kos gitu kene beda ngaran doang. Jeung mun di kampung Melayu kerbau. Beda ngaran. Eta-eta Zaid naik kebo, kemudian kebo tersebut lompat. Ai lompat nabrak Umar. Pae. Teki Umar katabrak ku kebo pae. Teu pira ngan kadedetkeun dadana doang. Ya Allah, ya Rabbi, ya baiklah. Masya Allah karim. Ta'i kumaha yeki Zaid anu numpak kebo, atawa sapi, atawa onta, kemudian nabrak kaki Umar. Baik, ki Umar, mankana ma'adabati. Zaid anu keur numpak kuda, munding, sapi, naon baik. Kemudian ngarusak si mundingna napsan kaki Umar paenya na ya domina katempuhan tu katempuhan atawa di tengah-tengah kerumunan hewan baheula mah lamun ti serang ka dieu disebutna dea lain kahar lain sado nu mawa awit teh naon ngaran. Ada serosok jiwanya pemain gerobak burun. Nah, cantelkeun we hiji teh ti serang ka dieu ka Tangerang teh ya. Ngeungkeuy. Teh ngeungkeuy. Eta keur cariti di negara urang. Tapi lamun di Mekah mah kan onta, Mekah Madinah. Eta Mekah Madinah teh lain naik mobil onta. Jamaah haji dipuat-puatkeun di onta di sekedup. Sekali berangkat ke 100 onta, ayano 200 onta terus, eh, kumaha rombongan-rombongan anak. Eta rombongan, nah, iya sapi, anu eker ngengkei magrobak, atau eker diajar, sapi itu kan diajar, wiji belakatun, wiji kenca, nah, eta diajar karena supaya bisa lompat dan supaya akur, supaya gagah. Sapi ge diajar, kuda ge diajar, aja lemah tidak diajar. Blon. Mantek tu udah diajar lah, aku ngaco solat nu bagus. Dia diajar di pondok pesantren makan. Nyanat ya aku maha nangtung na ruku na itidal na sujud na. Dia diajar lah, nah mungkin akan bagus sorangan. Kos kuda, kuda. Kuda gekos gitu dibawa di sisi atau dituntun ditukang na eta ngaranna keur diajar. Nah kemudian Zaid anu eker di kerumunan kuda atau munding atau sapi ternyata ngarusak nabrak jelema misalnya pae domina katempuhan. Ya Allah ya Rabbi. Zain naik sapi, kemudian sapi nabrak motor. Sapi nabrak motor. Sapi nabrak motor, motor rusak. Rek beting, rek berang, katempuhan sapi. Nu naik sapi na katempuhan. Tek sapi lamun ditumpakan kurang nyana culak-cilik. Sapi culak-cilik lamun ditumpakan teh ngomong sebenarnya hei aing mah lain jang tumpakanin sia aing mah jang nyawa jang ngagaru aing mah lain ditumpakan ngomong sebenarnya nu lain parantina ngomong kebo sarua ngomong. Lamun kuda tadi pakai Maluku ngomongnya enggak. Kuda dipakai Maluku, woi. Kira-kira aing lain parantina ge. Wede. Siramong konon. Kuda. Tanya kurang saking endi sira? Kronjo. Pantes saya sira jawane ora bagus. Ya wis mengkene lah, mengkene sira mah. Tak eta. Jadi kudu saparanti-saparanti ya. Kuda kan munding, garu, Maluku, sapi gitu kene paling banter sapi make naik gorobag. Bisa mau gorobag tuh salah. Tah kuari. Ye kuda ditumpakan kemudian nabrak jelema nu katabrak napae katempuhan nu naik kuda na. Kuda ditumpakan kemudian nabrak sepeda atau motor atau mobil naon anu rusak baik spiona kacana lawangna panto dan lain sebagainya katempuhan nu naekna. Masya Allah geus dijelaskeun geus ade urang sih ade ege baheula mah Abah Haji Mahali. Abah Haji Mahali teh urang Pasar Kemis. Guru Abah, Abah teh ya, boga guru ngaji alip-alipan mengeja ngaranna Abah Haji Mahali. Di makam kena didinya bareng jeung Abah wasiat baheula. Kula lamun maot hayang hiji jeung Kiai jeung Haji makamna geus kana mah maot tapi heula dimakamkeun lah didinya. Aya tah kuburan guru Abah. Ngaku jasa Abah ka guru ngeja. Kuari mah panjang. Guru ngeja bapak gua. Nyana ku bae dedeg nganyang nyana ngaji ka aing. Oh, paret. Geus tadi aku padahal mah bisa maca kitab, bisa maca Quran teh ngeja. Tah ya baji bali mah baheula teh sok melian kuda. Tilok meuli kuda nu lintun nu kuru dibeli. Batur balamun meuli kuda teh nu lalintuh nyana nu kuru. Nu kurunya nama dah paraban punya tapi lakuna mahal. Kumaha mahalan anak kan naik kahar di Pasar Kemis ke Tangerang ya nak naik kahar naik sado kahar asal tuh jelema lalaunan launa tu kuru aran lagi tapi lamun di nu jelema loba jelema tadi gelam sok aja lema oh tidio kene ti memeh gelam teh Gusti pecutan ah wah oh kenceng jasa. Oh para jasa. Engke laun deui mun eueuh jelema. Engke tapas dileduk teh sok loba jelema di nyarobok dekat-dekat. Eta tenar weh, udah Haji Mahali mah kenceng jasa cicing. Tah, dijual mahal. Itu pake taktiknya nang. Pake taktik eta. Salahun aya nu nawar teh. Bana kuda nu kamari teh ieu. Ya leutik teh kuda nu mah tu leutik ke kudana barangna coba. Masya Allah. Eta lamun ditawar mahal we sebabnya nah makos kitu. Eueuh jelema mah nyantai mah. Nyantai asal loba jelema mah teu meunang aya duaan tiluan. Syak. Ke eueuh de jelema laun deui. Jadi tenar. Beuh kuda Haji Mahali buaga. Kajen kuru tapi lompat na pancang. Dah, eta dibeli ku batur. Eta ge kudu meuli ge kitu deui kuda teh asal geus jelema launan bae. Ke lamun loba jelema nya geus giat sorangan. Asal loba jelema bae geus kenceng sorangan. Eta kuda eta dipagahana baheula kos kitu. Kudana dipagahana kos kitu. Masyaallah. Jelema ge asal loba jelema bae haju muringkak bae kikituan dah. Namun wajah lemah aja selesu bae gitu. Eh ayak lagi ke lemah. Eta didikan baheula eta positif. Asal lo baje lemah bae bangun kosu bisa teh pencak. Put ate. Eueuh wajah lemah bae atuh geus ditajongan ge ku pamajikan suka nangkis henteu. Emang dididik teh seperti kitu. Daripada ulah salah ngadidik. Sehingga eta didikan teh lain lalagan kabawa terus. mantek santri salafiyah mah kadeuna luca lece di pondokna teh setahun, dua tahun, lima tahun, genep tahun, tujuh balik ka imah teh kadeuna biasa-biasa bae. Biasa bae. Artinya biasa bae ge wayah ulin-ulin anu teu kabeneran menyeneng ngajina tu wayah gaul-gaul tapi deuleukeun ka tungtungna keun set bae budak ieu masjid bangunna anu ngarumat mulai di rumah. Imama dan lain sebagainya tak lantaran didikan pondok pesantren mau kajunting kama mana hatena hate masjid. Masya Allah karim hatena hate masjid. Jadi coba gue lamun urang mau pesantren ken anak kayak yayasan hatena hate administrasi. Nah iya magus kosin itu bakal dengan kama mana gitu. Dididik di pondok pesantren modern jago jago bahasa Inggris bisa Arab bako omong itu pokoknya bahasa orang hebat tapi hate-hate administrasi teu meunang menang naon haju capet bae administrasi tapi pondok pesantren salafiyah kajentin badigul badigul ku bagi hate na hate masjid ku matu matak lomba kas masjid nu leungit pendampingan sama kosia ta masyaallah beda. Diciptakan hati, teata, hati musola, hati masjid, hati majlis taklim, hese, hese tete. Nah, ainu pinter mah atuh ambalaya kuari ge. Menteri palalinter jasa, gubernur palalinter jasa, bupati palalinter jasa. Bahkan lain sakadar pinter bupati ge, aya anu jebolan kiai jadi bupati lantaran hati na hati administrasi atuh hese ba. Seta, ieu urang diciptakeun manusia-manusia anu hatena hate masjid. Hese eta geus masyaallah. Tumatakan jeung Nabi nyaritakeun loba jelema anu kumpul babarengan jeung manusia. Diuk bareng, leumpang bareng, seuri bareng, tapi hatena hate langit, hatena hate akhirat. Ieulah nu hese. Anu manusia na biasa, wayah dahar-dahar, wayah nginum-nginum. Wayah diuk bareng, lempang bareng, tapi ternyata kolbuhu bisama hatena di langit ya nek berhati akhirat. Iyalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala barengnya. Wayah dahar, wayah nginum, biasa, tapi hatena hate akhirat. Ngegeser hatena, iya mah urang kadanan cara wali Allah. Ieu mah urang hatena hate masjid bae heulana. Masyaallah di mana bae? Ingetna ka masjid bae. Masyaallah rajulun qalbuhu hate lalaki hatena adalah muallakun bil masajid, digantungkeun di masjid. Eta nu hese ge. Untuk jelema mah di luar tapi hatena ngagantung bae di masjid. Paeh tamat. Qalbuhu muallakun bil masajid, hate masjid. Di mana bae neuleuhan jembel jam sabaraya biasa salat jam sabaraya ieu mah pan urang di jero masjid geun neuleuh jam hayang geura kaluar di majelis bae di majelis neuleuhan bae ya angel lama teh geuna ta ta qalbuhu muallakun bil wasad. Nah ieu Haji Wali ngadidik kuda seperti kos gitu dibelian kuda kuru bahkan kuda gering murah. Haju di kombong di paraban di bersihan di roskam. Geus bisa lempang diajar lempang terus cara magahana ngajarna seperti gitu. Karunyaeun ka kuda di nu sepi lalaunan sadaekna nyana asal di nu rame wah geus dipecutan cia cia cia. Asal datang ka gelame ka deuleu tah kuda Haji Mahali nyingkir kabeh jelema. Awas awas ayam kecep. Oh cepet geus ibu kuda. Ya datang dia kalau dukus itu kayak, wah, oh, ngurame teh di gelam saya jelema, tadi gedoyong saya tik di ledug, baheula teh kos kitu tah, nagara, nagara seputar Jati Pasar Kemis ka di, tah pasar ge nu mantak disebut Pasar Kemis, masarna Kemis jeung Senen, sakitu doang, kuari mah masar unggal poe, di samping unggal poe beurang peuting, peuting deuk jam sabare, waktu hees, pakeneangan dunia baik kabeh. Masya Allah, mata kurang badu imam bungan ke Jakarta. Imam bungan ke Jakarta ke orang badu. Emang kuna on, ira hara es ke orang Jakarta. Sakira bajar ke Jakarta kabeh meureun baduy ngaranana ge. Teu ngayang aing mah ka Jakarta. Nanaonan? Tilu karek urang Jakarta, wakara ruwat biasa. Baduy, baduy. Masya Allah. Ayeuna urang lamun ngadegkeun baduy sakapeung sok aing seuri. Tapi bener jana mah, bener jasa. Kita naik motor embung jana. Embung kita naik motor teh. Iya, aing bae embung naik motor teh. Uyuhan urang Tangerang kararuat jasa. Dipaksa jana kita naik motor, naik. Atuh langsung teu kuatkeun sukuna jadi tilu make sendal pan kena knalpot. Hayu keureun bae jana. Geus aing mah teu kuacek jana. Dararia mah kararuat amat dak euy. Maka sendal tilok aju nincek setep ente aduh langsung ke kenal pot dan orang itu baduy ngaran lagi. Ya Allah ya Rabb mantak janda mang disgidek bae ka orang Tangerang orang Serang nu narek motor euy karuat jasa dia euy atuh make cara duy dasar baduy nah ya. Geus berarti jelema anu naik kendaraan hewan di dieu mah sarua kendaraan ge. Jelema ku ari naik motor, jelema ku ari naik mobil, kemudian nabrak hewan, komo nabrak jelema domina tetep bae ketempuhan. Masyaallah karim kade. Walau balas bitorikin fatalifa bihi nafsun falal domana lamun zaid naik kuda kemudian kuda nabrak jelema paeh katempuhan zaid naik kuda kemudian kuda nabrak motor nu naik na zaid katempuhan kuarimah Zaid naik kuda kemudian kuda naki ih di jalan kuda ki ih di jalan nah hasil daripada ki ih di jalan aya jelema ti soredat tina cai ki ih kuda pae ya meureun nu mantak itu ge kolot meureun ke tanaga ya pantar si eta lah. Pala domana tetep teu kudu katempuhan atuh tama kuda mah kuda kiih di jalan nyana mah nyana ti soledat nya eta mah urusanana berbeda masyaallah walau rosat lamun kuda ngising bitorikin di jalan kemudian ayah jelma lempang ti soledat falal doman tekudu katempuhan sebab nyana lempang kunaon lain dula deh atuh deh ayah naon batak kudu tungkul kana paculeun geus urang Karawang mah namun lempang ulah sok luak liek atuh deh leuhulah kadinya sebab naon jalan mah paranti liwat kendaraan. Ai kendaraan teh kapan macem-macem nu liwat teh keur carita zaman baheula ya kuda ya sapi ya munding ya onta malah baheula mah kan aya khusus jalan ge ulah jalan ka dinya teh mah jalan kebo aya khusus kebo ge boga jalan atuh lain jalan kareta bae kebo ge jalan boga jalan kebo teu daekeun ta kebo lamun lain ka dinya eta baheula mah kos kitu patuh-patuhna kebo. Watu jasa ta, masya Allah. Nyana malah mun di embung, lamun dituntun melayan kaeta, nganeng baik ya. Nganeng hayang jalan nak di, jame kabehan ta salembur eta, lamun hendak menuju anu jalan nak di, jame disebut jalan kebo. Diajak jalan mama nak mual daek kebo paling embungin jasa jalan galeng, embungin kebo mah temahi cek janai. Udah salah eta jalan kebo, ya Allah eta ku. Para ratu dah kebo bae patuh baheula jelema ku di tempat. Parah jasa leuwih ti kebo. Leuwih ti kebo atuh bae. Jalan mah sifatna umum geus tu liwat macam-macam sapi teh munding teh kebo teh domba teh onta teh dan lain-lain sebagainya. Nah, kulantaran kitu atuh di jalan teh macam-macam nuki hewan teh nungising hewan teh Geus ketika aya jelema lewat melalui jalan eta kabeneran ti soledad hasil daripada kiih sapi bunding atawa kuda atawa ngising oge haju potong leungeuna datang ka paeh misalna padahal domana teu kudu katempuhan kecuali lamun ditumpakan kudana nu katempuhan dolumpakna seperti etalah. Iya deh, iya kudu dicatet. Kubaca nak ya, lamun ayah embe, aju embe nak diabur, aju ngadaharan tatangkalan. Saat anu ketempuhan, nu bogana tetap, nu boga embe ketempuhan, lantaran embe teh kudu diangon. Cukup jangka neraka nyana ngencarkan embe teh diangon. Iya tu panetan sawah menang biayaan kemudian di papal ku munding ku sapi ku embe nah, kadang-kadang nu mapal nate nu ngangona ngaboros bahasa macam gitu ya tak ya Allah ya Rabbi nu ngangon tete sungsung ngaboros. Baheula eta geus kitu lumayan eta ge lamun teu ditobatan mah jang sanaraka neraka. Ih ya Allah ya Rabbi nyaho-nyaho nu boga sawahna teh katungtung itu aya kedokan ya Allah isi sanu ngaboros biasana nu mapal mah jam embe urengana nu boga embe ge sarua leuwih jahat malah wa tah ya jadi lamun aya embe dikencarkeun datang ka mapal nu katempuhan nu boga embe. Nailah walau balat sakali de lamun ki kuda aurasata tawangi sing bitorikin di jalan batali babi nafsun kemudian aya jelema ti soledad paeh amalun atau aye jelema mawa sepeda atawa motor ku sebab ngincak tai embe atawa tai kuda atawa tai munding ngagileknya nak langsung ka sisi tidak terkendali rusaklah mobil atawa motor fala domana teu kudu katempuhan ngan urang miceunan kokotor di jalan meresihan jalan guanjaranana luar biasa gedena. Guanjaranana imal totul adza fitariq ngaleungit-ngaleungitkeun pilara, kendala, cucuk misalna bensin, oli, hahalang-hahalang ieu ganjaranan langsung surga, dakhalal jannah. Imal totul adza fitariq ku ari mah malah dijieunkeun polisi tidur. Doraka eta manfaatna. Jalan mah jalan paranti liwat. Jang hilir mudik kendaraan nu leumpang dan lain sebagainya untuk mengejar waktu. Nah, kuari neundeunan kendala. Pugu aya kendala cucuk, imal totul adza fitariq leungitkeun ganjaranana surga. Kemudian gitu aya bensin di jalan, aya oli di jalan, lapuran. Urang keur leumpang aya oli di jalan, geus kopeah. Masyaallah sorban urang garnya geu. Maji, kuna da sorban aya karunya nu liwat. Kajen kula mah korban yeuh, korban naon? Korban sorban geus daripada geu liwat beus itu poleset kajen sorban kula. Hebat amat sorbanna geu nang maling yeuh mah. Aingan barahan, jelema kana nu barahan, nu batur. Hayu nu sorangan tilok barahan, bloon teh jelema. Atuh, kos kitu. Asal nyaba ka imah batur loba tahuh punya dari tawaran. Hayu hayu, hayu ka imahna mah tilok nawaran. Bajingan dong. Lah iyalah. Walau balat aurasat bitariqin fatalika bilafsur, talifa bilafsur. Walau fala dhaban. Masih panjang kene. ويهتريز والله عالم بالصواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وتوي إكله إكي إكو فصل سويه man kana ma'dabatin aw dawa tawisa pamaniku ana yang maniku tetap sumertane dabatin hewan sewi aw dawa atawa domina itlava maka ketempuhan yang meningarusak kedabah nafsan ingawak-awakan wa malan lan harta laylan wa naharan indelembungi wa naharan lan awak walau balat lan lamuyu yadabah aurasat atau ngising yadab yutorikin ing dalam dadalan fatalifa bihi narsun maka rusak bihi kalawan sebab baol opo narsun awak awak au malun atau harta fala domana maka orang wayatarizu amala yang tadulan ngaraksa ya si wong wong roki buddab lan ngaraksa ya wong wong roki buddab amala yang tadu saking barangkang ora den adatakan yang karok din syedidin kaya nakal kang sanget fi wahalin il dalam cipit bayin kholafa maka lamun yulayani ya si wong domina maka ketempuhan ya si wong mata wallada minu ing barangkang narima ma sakin wa man habilalan utai sabang maniku nanggung ya siman hotoban ing kayu bakar ala zohri ingatasi gegeri man au bahimatin atawa raja kaya fahakka maka narajang ya siman bahaka maka narajang yasiman binaan ing adegan fasakoto maka logger ya bina domina maka ketempuhan ya man wa inda khulalan namun manjing yasiman saukon ing pasar fatalifa bihi nafsun maka rusak bihi kalawan sebab manapa awak-awakan awmalun atau harta domina maka ketempuhan ya siman inka nazihamun lamun tinemu opo zihamun tedesek fa ilam yakun maka lamun ora tinemu ya ziham wa tamazzaqo lan narima soek opo saubun dodot pala pala otomai illa sauba amangin dodot wongkang buta illa sauba amangin dodot wongkang buta wa mustadbiron lan wong kang wa mustadbiril bahima lan wong kang mundur bahima wajib maka wajib opo tandihu musani binaya pasal derek nerangkan tentang perusakan anu dirusak ku hewan nu dirusak ku sato. Jelema Zaid misalna naik kebo. Oh, kebo di Bandung Muning. Di dia mah kebo. Mun dipoto munding nu di Bandung jeung kebo nu di aku. Kos gitu kene beda ngaran doang. Di mun di kampung Melayu kerbau. Beda ngaran. Eta-eta Zaid naik kebo, kemudian kebo tersebut lompat. Ai lompat nabrak Umar. Pae. Teki Umar katabrak ku kebo pae. Teu pira ngan kadedetkeun dadana doa. Ya Allah, ya Rabbi, ya baiklah. Masya Allah karim. Ta'iku maha yeki Zaid anu numpak kebo, atawa sapi, atawa onta, kemudian nabrak kaki Umar. Baik, ki Umar, mankana ma'adabati. Zaid anu keur numpak kuda, munding, sapi, naon baik. Kemudian ngarusak si mundingna. Napsan kaki Umar paenya na. Ya domina ketempuhan. Tuh ketempuhan. Atau di tengah-tengah kerumunan hewan. Baheula lamun ti serang ka dia. Disebut nadea lain kahar. Lain sado nu mawa awi teh naon ngaran. Ada serosok jiwanya aku. Pemain gerobak burun. Nah, cantelkeun we hiji. Teu diserang ka dieu ka Tangerang teh ya. Ngeungkeuy. Teu ngeungkeuy. Eta keur cariti di negara urang. Tapi lamun di Mekah mah kan onta, Mekah Madinah. Eta Mekah Madinah teh lain naik mobil onta. Jamaah haji dipuat-puatkeun di onta di sekedup. Sekali berangkat 100 onta, ayeuna 200 onta terus we kumaha rombongan-rombonganna. Eta rombongan. Nah, ieu sapi anu eukeur ngeungkeuy magrobak atawa eukeur diajar, sapi teh kan diajar, hiji blakatun, hiji kenca. Tah eta diajar ngaranana supaya bisa lompat dan supaya akur, supaya gagah. Sapi ge diajar, kuda ge diajar, ai jelema teu diajar. Blon. Mantek teh kudu diajar heula, kumaha salat nu bagus. Ge diajar di pondok pesantren makan. Nyana teh kumaha nangtungna rukuna, itidalna, sujudna. Geus diajar heula. Nah, engke akan bagus sorangan. Kos kuda. Kuda gekos gitu dibawa di sisi atau dituntun ditukang na eta ngaranana keur diajar. Nah kemudian Zaid anu eukeur di kerumunan kuda atawa munding atawa sapi ternyata ngarusak nabrak jelema misalna pae domina katempuhan. Ya Allah ya Rabbi. Zain naik sapi, kemudian sapi nabrak motor. Sapi nabrak motor, motor rusak. Rek peting, rek berang, katempuhan sapi. Nu naik sapi na katempuhan. Tek sapi lamun ditumpakan kurang nyana culak cilik. Sapi culak-cilik namun ditumpakan teh ngomong sebenarnya mah hei aing mah lain jang tumpakaneun sia. Aing mah jang nyawa, jang ngagaru, aing mah lain ditumpakan ngomong sebenarnya nu lain parantina ngomong. Kebo sarua ngomong. Lamun kuda tadi pake maluku ngomongnya na. Kuda dipake maluku euy. Kira-kira aing lain parantina ge. Wede. Sira mongkon. Udah. Tanya kurang saking di sira kronjong. Pantes saya sira jawane ora bagus. Ya wis mengkene lah, mengkene sira mah. Tak eta. Jadi kudu saparati-saparati ra. Kuda kan munding garu Maluku sapi gitu kene paling banter sapi make naik gorobak bisa mau gorobak tuh salah tah kuari ye kuda ditumpakan kemudian nabrak jelema nu katabrak napaeh katempuhan nu naik kuda na. Kuda ditumpakan kemudian nabrak sepeda atawa motor atawa mobil naon anu rusak baik spiona kacana lawangna panto dan lain sebagainya katempuhan nu naekna masyaallah geus dijelas geus siade urang siade ege baheula mah Abah Haji Mahali teh urang Pasar Kemis guru Abah. Abah teh ya, boga guru ngaji alip-alipan mengejana karena Abah Haji Mahali di makam kena dirinya bareng dengan Abah wasiat barengan. Kula lamun maot hayang hiji jeung kiai jeung haji makamna geus kana mah maot tapi heula di makam kena dirinya aya tah kuburan guru Abah. Ngaku jasa bapa ka guru ngeja. Kuari mah panjang guru ngeja tuh pokok ini anak ku baik dek nganyang nganyang ngaji kain oh parah geus tadi aku padahal mah bisa maca kitab bisa maca Quran tapi ngeja tah ya Baji Mahali mah baheula teh sok melian kuda tilok meuli kuda nu lintu nu kurus dibeli batur balamun meuli kuda teh nu lalintu nyana nu kurus nukurunya nama dah paraban punya tapi lakuna mahal kumaha mahalan anak kan naik kahar di Pasar Kemis ke Tangerang ya nak naik kahar kado kahar asal jelema lalaunan launa tukuru karena tapi lamun di nujelema loba jelema tadi gelam sok aja jelema oh tidio kene ti memeh gelam teh Gusti pecutan kenceng jasa. Oh, para jasa. Engke laun deui mun eueuh jelema. Kita pas diledug teh sok loba jelema di nyarobok, dikenceng kudu. Eta tenar weh, udah Haji Mahali mah kenceng jasa cicing. Tah, jual mahal. Itu pake taktiknya nang. Pake taktik eta mah. Laun aya nu nawar teh. Mana kuda nu kamari teh ieu ya leutik teh kuda nu mah tuh leutik ke kudaana barangna coba masyaallah eta lamun ditawar mahal teh sebabnya nah mah kos kitu eueuh jelema mah nyantai mah nyantai asal loba jelema mah teu meunang aya duaan tiluan syah ke eueuh jelema laun deui jadi tenar beuh kuda Haji Mahali buaga kajian kuru tapi lompat nak pancang. Dah, itu dia beli kubatur lah. Itu dia kuno beli ke situ deh kuda tak asal lu jelema lah launan baik. Kalau mau loba jelema nyana gus giat sorangan. Asal loba jelema baik jauh gus kencang sorangan. Itu kuda ni tak di pagahana baheula kos gitu. Kudana di pagahana kos gitu. Masya Allah. Jelema ke asal loba jelema baik haju muringkak baik gitu anda. Namun wajah lemah aja selesu baik gitu. Eh ayak balik gitu lemah eta didikan baheula eta kosku. Asal lo wajah lemah bae bangun kosku bisa teh pencak. Utek teh. Teu wajah lemah bae atung di tajongan ge ku pamajikan suka nangkis henteu. Emang dididik teh seperti gitu. Tadi batak ulah salah ngadidik. Sehingga ada tadidikan teh lain lalagan ka bawa terus. Mentek santri salafiyah mah kadendeuna luca lece di pondokna teh setahun, dua tahun, lima tahun, genep tahun, tujuh balik ka imah teh kadendeuna biasa-biasa bae. Biasa bae. Artinya biasa bagi wayah ulin-ulin dan untuk kebenaran menyenang ngaji natu wayah gaul-gaul. Tapi deleken katung-tung nak kena set. Baji budak. Ya masjid bangun daun ngaruh mat mulai di rumah. Gimama. Dan lain seperti itu. Lantaran didikan pondok pesantren mau kajuntuin kama mana hati-hati masjid. Masya Allah Karim. Hati-hati masjid. Jadi coba gue, lamun orang mau pesantren ke anak kayak yasat, atena hati administrasi. Nah iya mah kos-kos ini tuh bakal dengan kamu mana ge. Dididik di pondok pesantren modern, jago-jago. Bahasa Inggris bisa, Arab bako omong, pokoknya. Bahasa orang hebat, tapi hati-hati administrasi. Temenang mena naon, haju capet baik. Administrasi. Tapi pondok pesantren salafi ya kajentin badigul badigul ku bagi hati nah hati masih deku matu matak lo bakas masjid nulengit pendamping lah sama kosiak ta Masya Allah beda diciptakan hati tiata hati musola hati masjid hati majlis taklim ese ese tete nah ainu pinter mah atuh ambalaya ku ari ge menteri palalinter jasa gubernur palalinter jasa bupati palalinter jasa bahkan lain sakadar pinter bupati ge aya anu jebolan kiai jadi bupati lantaran hatena hate administrasi atuh hese bae hese tah ieu urang diciptakeun manusia-manusia anu hatena hate masjid hese atuh Masya Allah. Matakan jeung Nabi nyaritakeun loba jelema anu kumpul babarengan jeung manusia. Diuk bareng, lempang bareng, seuri bareng. Tapi hatena hate langit, hatena hate akhirat. Ieulah nu hese. Anu manusia na biasa, wayah dahar-dahar, wayah nginum-nginum, wayah diuk bareng, lempang bareng, tapi ternyata qalbuhu bisama. Hatena di langit yakni berhati akhirat ialah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala barengnya wayah dahar, wayah nginum biasa, tapi hatena hati akhirat ngegeser hatena iya mah orang kadanan cara wali Allah iya mah orang hatena hati masjid behilana. Masya Allah dimana baik ingat naka masjid baik Masya Allah rajulun qalbuhu hate lalaki hatena adalah muallakun bil masajid digantungkeun di masjid eta nu hese ge mun teh jelema mah di luar tapi hatena ngagantung bae di masjid paeh tamat qalbu muallakun bil masajid hate masjid keur di mana bae neuleuhan jembel jam sabaraha biasa salat jam sabaraha ieu mah pan urang di jero masjid ge neuleuh jam hayang geura kaluar di majlis bae di masjid neuleuhan bae ya angel amat cenah da ta qalbuhu muallakun bil wasad nah ieu Haji Wali ngadidik kuda seperti kos gitu dibelian kuda kuru bahkan kuda kering murah aju dikombong di paraban dibersihan di roskam geus bisa lempang diajar lempang terus cara magahana ngajarna seperti gitu karunyaeun ka kuda di nu sepi lalaunan sadaekna nyana asal di nu rame wah geus dipecutan cia cia nyau asal datang ka gelame ka deuleu tak kuda Haji Mahali nyingkir kabeh jelema awas awas hayang kecep oh cepet geus aya kuda dia datang di kalau dukus itu kayak, wah, oh, ngurame teh di gelam saya jelema, tadi gedoyong saya tik di ledug, baheula teh kos kitu tah, negara seputar Jati Pasar Kemis ka di, tah pasar ge nu mantak disebut Pasar Kemis, masarna Kemis jeung Senen. Sakitu doang. Kuari mah masar unggal poe, di samping unggal poe beurang peuting, peuting deuk jam sabar, waktu hees. Pake neangan dunia bae kabeh. Masya Allah, mantap orang Baduy mambungan ke Jakarta. Mambung ke Jakarta ke orang Baduy. Emang ku naon iraha rees ke orang Jakarta. Saya kira banyak orang Jakarta kabeh. Baduy ngaran lagi. Tengah yang ngayin mencana ke Jakarta. Nah naonan. Tidak rees orang Jakarta, bakaran ruat biasa. baduy baduy. Masya Allah. Ayo orang lamun ngadegeun baduy sakapeung ka sok aing seuri. Tapi bener jana mah, bener jasa. Kita naik motor embung jana. Embung kita naik motor teh. Iya ibarat embung naik motor teh. Uyuhan orang Tangerang kararuat jasa. Dipaksa jalan kita naik motor, naik. Atau langsung teu kuatin suku na jadi lu make sendal pan kena knalpot. Hayeureun bae jana. Geus aya mah teu kuacek jana. Dararia mah kararuat amat dak euy. Maka sendal pilok aju nincek step henteu aduh langsung ka knalpot dan naon baduy ngaranna ge. Ya Allah ya Rabb mantak jana mah geus dideg bae ka urang Tangerang urang Serang nu narek motor euy karuat jasa dia euy atuh make cara duy dasar baduy naya. Geus berarti jelema anu naik kendaraan, hewan di dieu mah sarua kendaraan ge. Jelema ku ari naik motor, jelema ku ari naik mobil, kemudian nabrak hewan, komo nabrak jelema domina tetep bae ketempuhan. Masyaallah, karim kade. Walau balas bitorikin fatalifa bihi nafsun falal domana lamun zaid naik kuda kemudian kuda nabrak jelema paeh katempuhan. Zaid naik kuda kemudian kuda nabrak motor nu naik na zaid katempuhan. Kuarimah Zaid naik kuda kemudian kuda naki ih di jalan. Kuda kiih di jalan. Nah, hasil daripada kiih di jalan aya jelema ti soredat tina cai kiih kuda pae. Ya meureun mantak itu ge kolot meureun. Tuh ge tanaga. Ya pantar si eta lah. Pala domana tetep teu kudu katempuhan atuh teh mah kuda kiih di jalan nyana mah nyana di soledad na eta mah urusanana berbeda. Masyaallah walau rosat lamun kuda ngising bitorikin di jalan. Kemudian ayah jelma lempang ti soledad falal doman tekudu katempuhan sebab nyana lempang kunaon lain dula deh. Atuh deh ayah naon batak kudu tungkul kana paculeun ge cek urang Karawang mah namun lempang ulah sok luak liek atuh deh leuhula kadinya sebab naon jalan mah paranti liwat kendaraan. Ai kendaraan teh kapan macem-macem. Nu liwat teh keur carita zaman baheula ya kuda, ya sapi, ya munding, ya onta. Malah-malah baheula mah kan aya khusus jalan ge. Ulah jalan ka dinya teh mah jalan kebo. Aya khusus kebo ge boga jalan. Atuh lain jalan kareta bae kebo ge jalan. Boga jalan kebo teu daekeun ta kebo lamun lain ka dinya. Eta baheula mah kos kitu patuh-patuhna kebo. Watu jasa ta masyaallah nyana mah lamun diembung lamun ditungtung bae lain ka eta ngahaneng bae kieu ngahaneng hayang jalanna ka dinya bae kabehan ta salembur eta lamun endek menuju anu jalanna ka dinya bae disebut bae jalan kebo. Diajak jalan mamana moal daek kebo paling embungeun jasa jalan galeng embungeun kebo mah teu mahi cek jana aing udah salah eta jalan kebo. Ya Allah eta ku para ratu dah kebo bae patuh baheula mah aya jelema ku di tempat. Parah jasa leuwih teu kebo. Leuwih teu kebo atuh bae. Jalan mah sifatna umum geus tu liwat macam-macam sapi teh munding teh kebo teh domba teh onta teh dan lain-lain sebagainya. Nah, kulantaran gitu atuh di jalan teh macam-macam nuki hewan teh nungising hewan teh geus ketika aya jelema lewat melalui jalan eta kabeneran ti soledad hasil daripada kiih sapi munding atawa kuda atawa ngising oge. Haju potong leungeuna datang ka paeh misalna. Padahal domana teu kudu katempuhan. Kecuali lamun ditumpakan kudana. Nu katempuhan do numpakna. Seperti etalah. Iya deh, iya kudu dicatet. Kubaca na kiai lamun aya embe, aju embe na diabur. Aju ngadaharan tatangkalan. Sahata nu katempuhan, nu bogana tetep. Nu boga embe katempuhan, lantaran embe teh kudu diangon. Cukup jangka naraka nyana ngencarkeun embe teh diangon. Iya tuh panetan sawah, sawah menang biayaan. Kemudian di papalku munding ku sapi ku embe. Nah, kadang-kadang nu mapal nate nu ngangona ngaboros. Bahkan aku gitu ya tak? Ya Allah ya Rabbi nu ngangon tete sung-sung ngaboros. Baheula eta kos kitu lumayan eta ge lamun teu ditobatan mah jang sanaraka narakaeun. Ih ya Allah ya Rabbi nyaho-nyaho nu boga sawahna teh katungtung itu mulai kedokan teh ya Allah isi sanu ngaboros. Biasana nu mapal mah jam embe. Urengana nu boga embe ge sarua leuwih jahat malah wae. Tah ya jadi lamun aya embe dikencarkeun datang ka mapal nu katempuhan nu boga embe. Nyailah walau balat sakali de lamun ki kuda sejarah magola biadi kari-kari isyarah yang Ibnu Mas'ud kalawan pandangan Ibnu Mas'ud hakaza heling kaya iki wanaha biha nudukeun yang Ibnu Mas'ud biha galawan yatnah wa syaming ara syiria syam golalan ngejab ya Ibnu Mas'ud adun yaikum musuh ya jami'una li ahli islam kan pada karumpul ya adu kade ahli islam wa yatani walahum ahli islam kan kumpul lahum kadua ya adu sopa ahli islam fakubulahu maka ngejab insun lahu kadua Ibnu Mas'ud ar-ruma tani ingrum nejasira golang ngejab ya Ibnu Mas'ud na'amingi kalau ngucap ni masuk wa kuna inna zalikal kitab lan ana iku tetap ing dalam sanding mengkono peperangan riddatun syadida apa murtad kang sanget ya isyaritul muslimuna maka sararanggupan sapa unggang muslim kabe syaratatan ing kasanggupan lil maut kade maut la tarji'u illa galibatun kang ora balik angin apa kang ngalindi baya kutuluna maka pada perang ya muslimun wa yuktaluna maka pada ngabunuh ya muslimun wa yuktaluna dan bunuh ya muslimun hati ya juzza bainahumul lail malangalingi kadue muslimun gabah opongi baya bu'u ha'ulai wa ha'ulai maka balik sapa ikilah iki muslimun dan balik ikilah ahli ruh kulur gairu galibin utesatan kang suji iku arana kang ngalindi tetapnya syaratatulan rusak opa syaratatu kasanggupan tumai syaratul muslimun syaratul tanil maut kari-kari nyanggupi sopo al muslimun angkang muslim kabeh syaratul tan ingga sanggupan lil maut kada maut la tarjung ila galibatu angora babalik angin apakah ngalini bayakot tatiluna maka pada peperangan yang muslimun hata yang su malah-malah yang su malah-malah sore-sore yang muslimun payapi haulai haulai maka balik sampai ikilah muslimun dan balik ikilah ahli rub kulun guru galibin utesaban kang suji iku arana kang ngalindi watabna syaratatul anusak opa syaratatul syarat ija kana yang merabe maka tatkala anak padina kang gabing babat na hodo ilaihim baqiyatu ahli islam maka tangi ilaihim maring ahli rum opa saka karina ahli islam pahijalullah maka anda adakan sepallah ada iwata alaihim ing bencana alaihim ingatas ahli rum ayat tatiluna maqatalatan maka narima itu ke patah ini yang muslimun kalawan patah ini temenan lam yuromikwa yang orang nana den tingali apa umpamane makotala ada anak tayro malah-malah satuhnya burung layang murung iku yak tingali watabar bijinani kalawan arah-arah muslimun pama yuklipuhu mata yakurramaitan maka orang nana ninggal ya perhum ing muslimun malah-malah ngajungkel ya tayar maitan alam mati Fayata'ada banul ab. Fayata'ada. Maka ayo mabalik. Oh, po banul ab. Kanu gangan ayah banul ab. Amanatan iku amanah. Miatan iku seratus. Kanu miatan. Falaya jiruna maka orang namu ya banul ab. Bagian minhum ayo maksim minhum saking banul ab. Ila arjulul wahid angin sepong lanangkang suji. Fabiayi goni matin ya perahu. Maka galawan di ini goni mahyu perahu den bungahkan ya ayu. Aw ayu merasin yokasamu. Dawat di ini warisan kang den dum ya ayu. Pabai nama hum kadalik insam yung. Jaritakan tentang peperangan nu terjadi sebelum kiamat. Mual erin terus pra, terutama Israel, Palestina. Terus Kanjeng Nabi nyaritakan tentang peperangan di berbagai negara. Kabeh negara bakal ngarasaan perang, terutama Timur Tengah. Di antaranya Imam Muslim ngariwayat. Sanjanya narihan hamraha jats bil kufah, angin merah ngeded niup di Kufah, Irak, Basrah, Kufah. Di Kufah didinya aya makom Sayyidina Ali. Karbala nyebrang Iran. Jelema-jelema anu boga keyakinannya tinggi, pantang mundur. Etalah orang Kufah, orang Iran. Baheula gahiji Bagdad, Irak, jeung Iran, wari misah. Mentak kitu urang Tuan Abdul Qadir Al-Jailani urang kampung Jailan. Jailan teh perbatasan kuari mah antara Irak jeung Iran. Asup ke Iran, mantap dibawa jelana, hari ayah di Irak, Baghdad. Nah, ye cerita seputar Kufah. Dijinya ayah Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Datanglah ke Abdullah bin Mas'ud seorang lalaki, cek eta lalaki ja'atis sa'ah, deh datang kiamat. Angin beureum berarti kan didinya aya seung panas. Cek seorang lelaki asana meureun yeuma bakal terjadi kiamat ayeuna-ayeuna sebab eta angin lain sembarangan angin. Naon bae nu katiup ku angin eta hangus. Bahaya yeuma kiamat. Cik Abdullah bin Mas'ud, inna sa'ata la takumu hatta la yuqsama miratun wa la yufrahu li ghanimah. Sayana kiamat walaka terjadi ke di mana-mana jelema geus teu bungah warisan. Geus teu bungah ku ghanimah, warisan geus teu bisa dibagi. Ghanimah jarahan-jarahan geus teu bisa dibagi, teu bungah pembagian ghanimah. Wari mah masih kene korupsi. Jelema raresep kene hegae. Hegae korupsi maling. Engke mah geus mal bungah. Terjadi kiamat eta geus di mana-mana warisan teu bungah dibagikeun los jang sararia bae ku subur-subur. Ghanimah weuleuh poha rajasa. Kuari mah di nagara diperbutkeun ghanimah-ghanimah. Jarahan bari jeung jarahan teu beres, lain jarahan perang. Komo-komo di Indonesia mah eta. Ieu wae hasil bumi Indonesia naon eueuh atuh. Lauk teh mimiti lauk buyur parai sepat. Boncel, lele, gabus. Di Indonesia asal daek. Timimiti nu ngeunah datang ka nu bentek aya. Indonesia. Bingungin urang luar negeri. Lauk eta keur cerita lauk. Di sumur lauk hujan bae kenteng aya lauk di urang mah. Aneh di urang kesuburanna poharajas. boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ge jara radi di urang mah suweg-suweg teu dipelak jadi. Kita bercucuk-cucuk nu teu dipelak jara kobo nu dipelak mah geus puguh mantan geus puguh dangdeut geus puguh hui wah teu dipelak nu teu dipelak ge jara radi. Ih pare sakitu dibagus-bagus teh dibagus-bagus ge rare meuh bae. Masya Allah. Tepuh eta iraha haji makna pare reuneuh. Ih barareka ngalalahirkeun di Indonesia wae pohara jasa. Korma jara radi urang mah kagak bingung. Di biasana mah korma makan di Mekah, mah di Indonesia korma jara radi ngan haseum. Haseum korma teh. Urang jara radi taun teu jadi subur. Logam ambalaya. Di palingan bae terus minyak ku nagara. Masih kena mah. Pulau geus dijual deh, dijual deh. Masih kena ambalaya. Nambahan pulau deh, nambahan pulau deh. Diurang barat. Mantak kabar di tali jasa ke negara Indonesia. Masya Allah, ku subur lah. Saking itu pati diurus. Saking subur kok mau diurus beneran. Mau diurus, wah di Indonesia. Orang ke Malaysia, betah di Malaysia. Tebetah tu jalan-jalan ngomongna pusing-pusing heran. Kurang makan jalan-jalan yuk kita jalan-jalan jalan nyana melayu yuk kita pusing-pusing jangan datang. Di Malaysia masuk ayam baik. Masya Allah kari. Tuh rumah sakit nyana mah korban. Rumah korban suami. Rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin. Rumah korban suami. Itu beres Malaysia, itu beres. Ayah-ayah banyak itu Malaysia. Ada apa? Orang mah WC gitu kan. Yang nama lain. Rumah merenung. Itu Malaysia, takut gitu. Ini lomba-lomba. Itu betah orang di Malaysia. Itu betah. Tapi di Indonesia, ya Allah, orang mantas di mana-mana-mana. Supaya ke Indonesia. Ya Allah. Asaka sorga Firdaus. Senang di Indonesia cuaca kadahara inuman urang hayang naon geura di Indonesia datang ke bandara Soekarno Hatta hayang bala-bala aya bala-bala sama geus ngomong roti mah cuhcur aya cuhcur cuhcur dadar gulung aya ya Allah ya Rabbi gagengsot gengsot di bandara aya tuh gengsot urang Belanda ge bingung ha what is this. Tidak boleh. Orang berapa ya? Atau cek orang Indonesia. Ini gangshot. Gangshot? Yes, gangshot. Cek orang Belanda. Mafi, fi Belanda, mafi. Jadi Arab. Gangshot, itu model. Gangshot, ternyata lagi heran. Di jenetina naon gangshot. Dia kumah cara nanyain gangshot. Mau pada orang lah. Urang mah ilamun urang cerita dangder bae dangder sabara macam. Dangder kulup, dangder beuleum. Kemudian atuh ku urang ditutuan jadi gegetuh. Dibalangkeun ka kenteng ku ari jadi Gatot. Lamun hideung jadi Gatet. Di kalapaan gengsot. Eta-eta keneh. Eta-eta keneh. Adi bungkus ku urang jadi katimus. Masya Allah. Mata kurang-kurang luar negeri bingungan. Ih, daun, ih. Ih, bahan bakunya etak-etak. Gusti Allah, lalu. Hebat jasa. Lompat kurang ke Garut. Etak-etak ini, etak-etak ini. Ndok lewo. Gini, disebutnya etak-etak ini. Itu barulitnya etak. Nah, emplon. Etak-etak ini. Dangder, dangder. Dikeripik kurang Garut. Maset, kurupuk kiripik. Dangder kene. Indonesia mah penipuan. Yang kari. Nah, cik Abdullah bin Mas'ud inna sa'ata la taqumu sanyana kiamat bahwa akan terjadi hatta la yuksaba mirasul. Sehingga teribagi warisan wala yuprahu li ghanimatin tebungaheun menang ghanimah. Suma gola biadi Abdullah bin Mas'ud isyara make leungeun hakada bari nunjuk hakada dikupah nyana nunjuk ke belah ditu. Ha kada. Tuh tadi tu. Wa naha biha nuduhkeun nahwa sam ka arah Syria. Cik Abdullah bin Mas'ud atuhun yajtami'una lil ahli Islam. Musuh anu bakal kumpul merangan ahli Islam. Wa yajtami'u lahum ahlul Islam. Ahli Islam dia bakal kumpul merangan musuh tersebut. Syria, Sam. Ke bakal perang dakat cik Abdullah bin Mas'ud. Islam kuat di Syria sebab etalah negara Nabi, etalah negara wali. Julukan negara wali Baghdad, julukan negara wali Uzbekistan, julukan negara Nabi Syria, Palestin, julukan Israel negara Nabi, julukan anak. Cek Abdullah bin Mas'ud engke bakal perang dahsyat Syria, Sam. Seluruhnya bakal merangan ke Syria. Orang Syria bangkit maju merangan musuh-musuh Islam. Takul tu lau cekata lalaki ke Abdullah bin Mas'ud arum tani. Ini bakal nyerang ke Roma. Naam semua. Roma, Swiss bakal nyen gerak salib merangan Syria sebab negara terkuat bakalna Islam Syria. Iran kuat tapi Syiah, tetapi Syria Sunni, negara Nabi, negara wali Syria. Nabi dijaya Kanjeng Nabi Ibrahim lahir di Syria. Bapa moyang urang sarerea Syria, wali-waliullah ribuan di Syria. Bakalna engke diserang Rum melalui multi-multi nyana engke bakal jadi pemimpinna langsung nyerang Syria. Syria bangkit tetap ngalawan bakalna. Gala cek Abdullah bin Mas'ud wa yakunu inna zalikal kitab ridatun syadidah. Oh, peperangan tersebut bakal loba lumurtan. Bakal loba lumurtan. Lantaran ke pemberian-pemberian teh luar biasa di Roma, di Swiss, di kafir di Amerika. Naon kamu tuh dibere, naon kamu tuh dibere, naon kamu tuh dibere. Bakal jelema loba nu mundur tuh tatadina siap ngalawan kafir-kafir, tapi ternyata ku pamerena jelema minimal cici. Bakal seperti eta. Geus dicarita. Kumaha teu kaget di Indonesia kejadian model kos itu teu kaget. Loba nu kiai tadi siap, siap. Lah dia da, siap, siap. Lah dia da, siap deh, siap, siap, siap. Lah dia da, ya tu ai darah raek mah. Kiai golong karo goblok. Masyaallah, Karim. Kok sadari teh kiai? Suara lantang nate ketika encang kabere. Ketika geus kabere. Atuh eta. Oh, ukur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panggil bere. Allahu Akbar. Allah. Panggil dia di bawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panggil dia sekali di kurang gede. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tau lah dia udah jerangi lagi. Siapa yang kadar itu? Siapa yang kadar itu? Ah, saya tagis kos gitu. Lalu perjuangan Islam. Mana coba di negara anu ngaran-ngaran memperjuangkan Islam kuari mana jasa ruah bae. Sarua kos partai bae, sarua bae. Eueuh perjuangan anak-anak Islam. Aye ngeritik-ngeritik orang deuk neangan keuntungan. Anu mulus memperjuangkan Islam teh. Di Indonesia yeuh model kos kieu kuari masyaallah, masyaallah. Yeuh keur carita, yeuh keur carita, yeuh keur carita seperti eta. Mudah-mudahan kahareupna bangkit deui Islam di Indonesia. Mudah-mudahan kahareupna bangkit deui di Indonesia. Organisasi Islam bangkit deui. Manusia-manusia di negara anu beragama Islam bangkit deui. Mudah-mudahan kiai-kiai nega bangkit deui. Sehingga benar-benar Islam jaya di Indonesia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ulah kaget tiru saya wali sanga. Di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin. Eh maot henteu. Urang jarah ka Banten teangan Hasanuddin. Aya keur dagang saonya. Ya Allah. Eta mah kuat, eta nyambungkeun urang tah jeung para wali mah SG. Cuman sebabnya itu Habib Lutfi unggal malam Salasa zarah baik ka dieu geus sabaraha taun teh zarah baik ka kaluar batang unggal malam Salasa asal henteu bae kobo Habib Lutfi mah eta kan nyana mah bisa komunikasi. Naon saeut teh Habib Lutfi mah zarah teh teureun-eureun terus bae kadang dipanggil ku makam anu nyana zarah dredeg ka ditu urang teu kaarti. Nyana kan bisa komunikasi kos Gus Dur. Gus Dur lah penting yang ngeleset nyawa-nyawa di kuburan. Mentak jelo mah bararingungan kenapa sih demen amat ke kuburan? Atuh teh nyawan rahasia nah, kan jana mah ngobrol jeung ahli kubur teh. Ieu teh ente mah ngobrol jeung kunti anak mah lulu. Jeung dukun mah paling minimal. Eta aya naon kitu ngaranna aya sesuatu anu urang hese nyaritakeun bisa komunikasi seperti eta. Duh. Gus Dur lah urang nyaritakeun jamna diundur kudu jam sekian deuk berangkat jam sekian teh undur eta aya wali-waliullah anu ngabisiki orang perang urang nyaritakeun perang mun urang engke nyaritakeun perang sejarah Wali Songo ye ketika Raden Patah aya nu diundur sapoe ketika Sunan Rohmat aya nu diundur seminggu ketika si Maulana Hasanuddin nangtukeun ka bapakna cak ka Maulana Hasanuddin ulah kuari isuk bae tapi langsung bae mangkat terjadilah bencana eta teh kan geus aya komunikasi jeung ahli-ahli Allah seperti etalah kuari masih kene emang mararaot atuh henteu urang zarah ka ditu ka cikadueun alhamdulillah kapanggih jeung Haji Mansur ngabaso kan dihandap dirinya terus seperti etalah waliullah. Geus urang atuh ka dirinya mah jauh teuing gajeun teh mah ahlina bae. Neh ieu mah atuh urang mah tinggal cinta bae heula ka para wali-wali Allah subhanahu wa taala. Nah ieu bakal terjadi ridatun syadidah. Tetapi muslimun terus berangkat perang tanpa pamrih, pantang mundur menyanggupi perang syaratatil maut, siap untuk nyawa taruhanana. Membela agama bangsa jeung negara. Kos kitulah orang Syria, ulain Syria bae urang geus sarua bae urang Indonesia ge lamun perang atuh sarua bae. Manya ditinggalkeun ku urang negara urang ka jenteng pae urang demi bangsa, negara dan agama. Perjuangkeun ku urang ka jenteng ku kumaha ge. Unggal negara pasti kitu bae. Ieu mah komo ieu mah Syria. Komo kuari mah lambang bendera merah putih mesti dikaluhurkeun. Lain Agustus baik. Kuari geus aya tanda-tanda, geus aya tanda-tanda perintah bendera sangsaka merah putih kudu dikaluhurkeun. Lain 17 Agustus baik. Mulai saat ieu kaluhurkeun bendera sangsaka merah putih. Ulah asa-asa dihareupeun imah di mana? Taekeun kuari. Geus aya perintah ieu kuari. Lain lalagaan. Berarti kan di jerona wallahu a'lam aya naon. Wallahu a'lam aya naon. Pokona bendera pasang dihareup kaluhurkeun. Ulah asa-asa. Nah ieu teh geus aya naon ditukageunana seperti eta. Berarti kan demi bangsa, negara, agama. Mulai tinggalkeun ieu negara urang. Sakadeung deui bakal loba instruksi-instruksi bendera. Bakal loba bendera titah ditaekeun. Ulah asa-asa. Bahkan baju ge baju kudu merah putih. Engke mah ngaji ka dia kudu merah putih baju ge. Kopeah merah putih. Ya Allah ya Rabbi. Lamun geus kos kitu berarti geus aya unsur-unsur naon wallahu alam. Nah, ieu mah keur carita syiria payastaritul muslimun syaratatil maut. Nyawa taruhanna. Siap. Berangkat bae orang syiria demi agama. Acak-acakan lantaran ieu agama diserang ku Rom. Roma. Kafir-kafir ngerang syiria. Kuaya geus mulai. Sabaraha ulama-ulama nu dibunuh tahun kemarin. Can selesai sampai akhirnya. Berapa manusia nu talar Quran nu dibunuh. Berapa manusia nu talar hadis, ribuan hadis dibunuh. Berapa manusia nu otakna diusian ku kitab-kitab Allah dibunuh kemarin. Iya, lain-lain Baghdad gitu kene. Yaman sabaraha ulama. Turki sabaraha dihancurkan ulama-ulama. Anu benar-benar memiliki Al-Qur'an otakna, memiliki hadis Kanjeng Nabi. Nyana geus boga sadapan-sadapanana. Ah iya, bodoh, bodoh seperti eta terjadi kuari di Syria seperti eta. La tarji'u illa ghalibatun mutbali kecuali menang. Wayuk tatilun wayuk tatalun wayuk tatalun perang ngabunuh muslimin terbunuh hatta ya juzabainahumul lay sehingga halangan kupetin berang perang halangan kupetin balik heula waya fi haulai wa haulai muslimun balik kafir balik kullun gur galib kabeh nu menang encan aya tanda-tanda kemenangan tabda syaratah rusaklah perjanjian yakni menyerahkan diri masih kena utuh summa yastaritul muslimun kemudian berangkat di muslimun syaratatan lil maut siap untuk nyawa taruhanana la tarji ila ghalibatun berangkatan terus perang melawan musuh Allah jadinya manehanana perang sehingga sore paya fiuha ulai waha ulai kafir balik ke markas mumin balik ke markas ahli rum balik kulun geru golib can katentuan